Serata Yahya sekapeng dua, dua Yahya bab setong. Ka atora kaibu peliana ala ben katra potrana. Sorat panikah dari kaule, pamimpena jemaat setaresna oku kasambian. Beni kaule maloloh, nanging satu jena oreng sekenal ka ala seleres pada taresna kasambian. Sabab ala alengki eatena sampian ben kaulus teje. Ben bekal terosa alengki edelem sampian ben kaulus teje salanjenga. Muka-muka sampian ben kaulus teje pada eparenganah berkat sejahtera sarang ala ramah. Ben Isa almasih potrana ramah kenika. Muka-muka kenika sateje eka andi sampian ben kaulus teje. Kala ben atesi perse sarta kala ben tarisna. Kaule cek perake. Oning cek terapot tanah sampian odi minorot pangajerna Allah. Akati seampun epakonaki ala ramah kasampian ben kaule sateje. Deti kaule nyokona kala ben kuongku kasampian. Ebu, tore pada saling tarisna. Seeko caaki kaule panika beni papakon anyar. Papakon panika ampon eparingaki kasampian ben kaule sateje. Mulai sampian ben kaule ki buru parcaje. Taresna artena odi minorot kon papakon ala. Ben papakon seampon epiarsah sampian mulai. De adekna engki panika. Cek sampian kotu odi saling taresna. Benyak tokang tepo seampon mencar kasaan teroh dunya. Reng oreng genika oreng setak ngakoni. Je Isa almasih rabu katunya aropa manusa. Oreng sekati genika tokang tepo. Benmu sona almasih. Teti jege je kanto sampian kailangan. Ponapa seampun eh tiaraki kaule sateje. Ka angkui sampian. Aeh tiar sopaje sampian narema. Sateje opana sampian dari Allah. Oreng setak nekuih pangajerna almasih. Benyaliot dari paponapa seia jeragi almasih. Oreng genika tak keduan Allah. Oreng sepakun nekuih pangajerna almasih. Artena keduan Allah ramah ben Allah potra. Detimun beda oreng deteng ngaberagi kasampian pangajeren. Setak ia jeragi almasih. Oreng genika cek taremah ecompok nasampian. Ota benah je abri salam ka oreng genika. Sabab oreng se abri salam ka oreng se kanta genika. Noro abereng oreng genika edelem ngelakoni lalakona se jahat. Cek benyak nah setero eko caagia kauleh kasampian. Nanging rasana lebih bagus beni edelem sorat panika. Kauleh ngarep bisa entar apangki bi sampian tibi. Ben acaca kasampian tibi. Sopaje atena sampian ben kaulu sateje pada perak ongku. Ebu, terapot trana taretan binina sampian seepele ala jugen. Akirim salam kasampian.